بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab I'tiqad Abi Hatim dan Abi Zur'a Ar-Raziyin rahimahumullahu ta'ala. Uraian akidah as-salaf yang dipaparkan oleh dua orang imam ahli sunnah pada masanya, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Iya, buku ini ditulis oleh Ibnu Abi Hatim dengan meriwayatkan dari ayahnya Abu Hatim dan Abu Zur'a. Di dalam penyebutan karya tulis Ibnu Abi Hatim, sebagiannya menyebut dia memiliki buku berjudul Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, dasar sunnah dan keyakinan agama. Iya. Jadi aslu as-sunnah wa I'tiqaduddin. Ini ada di dalam rangkaian manuskrip di Maktabah Dhahiriyah yang sudah dicetak tersendiri dengan judul itu Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Tapi di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalakai, disebutkan i'tiqadu Abi Zur'a Ubaidillah bin Abdul Karim wa Abi Hatim Muhammad bin Idris Ibn al-Mundhir Ar-Raziyaini. Sebut dengan nama itu i'tiqad Abi Zur'a, keyakinan Abu Zur'a Ubaidillah bin Abdul Karim dan keyakinan Abu Hatim Muhammad bin Idris Ibn al-Mundhir, dua orang dari negeri Razi. Dan di sebagian penyebutan para ulama ada yang menyebut bahwa Ibn Abi Hatim memiliki buku berjudul As-Sunnah. Nah, mungkin saja As-Sunnah yang dimaksud adalah buku ini. Kita akan bahas. Baik, yang jelas matan dari buku ini yang kita kaji bermula dari halaman 47 hingga halaman 88. Matannya atau teks dari buku ini itu kita ambil dari Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalakai, dengan kita cocokkan dari dua buku yang lain, yaitu Futya wa Jawabuha fi Dzikril I'tiqad wa Dzambil Ikhtilaf karya Al-Hafiz Abu Al-Ala Al-Attar. Ini tercetak dalam satu buku kecil. Demikian pula disebut oleh Ibn Nasr Ad-Dimashqi di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Iya. Boleh juga menyebutkan i'tiqad ini buku yang memuat keyakinan akidah as-salaf. Karena itu kalau kita perhatikan dari poin-poin pembahasan yang akan datang, ada sebagian pembahasan yang kita lengkapkan dari tiga sumber tersebut. Baik. Jadi ini terkait dengan buku yang akan kita kaji. Kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan, bahwa pembahasan akidah di kalangan as-salaf itu disebut dengan beberapa penamaan. Yang pertama disebut dengan nama al-aqidah, dari kata al-aqad yang bermakna mengikat dengan kuat. Ya, karena itu akad nikah disebut akad, karena ikatan akad nikah adalah mengikat antara dua mempelai di atas jalinan pernikahan. Iya. Dan buku akidah disebut dengan akidah karena seorang mengikat hatinya, mengikat keyakinannya di atas hal tersebut. Iya. Ini penamaan al-aqidah dikenal di kalangan as-salaf. Ada judul-judul buku dari para ulama as-salaf disebut dengan nama al-aqidah. Iya. Kemudian yang kedua dari penamaan buku-buku akidah disebut juga dengan nama al-i'tiqad. Al-i'tiqad. Dan ini mirip dengan penamaan sebelumnya. Dia dibawakan dengan lafaz i'tiqad karena pembahasannya adalah seorang selalu menapak di atasnya, selalu mengikat. Kemudian penamaan yang ketiga disebut juga dengan nama at-tauhid. Dengan nama at-tauhid. Dan ini adalah penamaan syar'i terhadap buku-buku akidah berjalan di kalangan as-salaf dan dipetik dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi menyuruh syahadat, menyebut bahwa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beliau sebut dengan nama tauhid. Dengan nama tauhid. Iya. Di atas penamaan ini ada buku At-Tauhid, Kitabut Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Kitabut Tauhid karya Ibnu Mandah. Ada Kitabut Tauhid karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Maqdisi. Ya. Itu uraian tentang akidah as-salaf secara umum. Walaupun di kalangan para penulis akidah belakangan, mereka ketika membahas tentang tauhid, mereka fokuskan kepada tauhid uluhiyah. Kepada tauhid uluhiyah. Seperti Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini beliau lebih banyak mengarah kepada tauhid uluhiyah. Walaupun beliau juga menyinggung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, tapi kebanyakan dari pokok pembahasan beliau adalah tauhid uluhiyah. Iya. Kemudian yang keempat dari penamaan buku akidah disebut dengan nama as-sunnah. Buku akidah disebut dengan nama apa? As-sunnah. Iya. Dan as-sunnah ini adalah penamaan yang paling masyhur di kalangan penulis buku-buku akidah as-salaf di masa dahulu, di generasi awal-awal Islam. Ya, lebih masyhur dengan sebutan as-sunnah. Sunnah sebagai lawan daripada bid'ah. Iya. Sunnah dengan makna umum. Jadi itu yang disebut dengan nama as-sunnah. Karena itu ketika mereka menguraikan tentang as-sunnah, apa yang mereka maksudkan adalah keyakinan agama secara umum. Masuk di dalamnya keyakinan, ucapan, perbuatan, akhlak, dan selainnya. Dan ini penamaan yang keempat. Kemudian yang kelima dari penamaan buku akidah, disebut juga dengan nama asy-syari'ah. Asy-syari'ah. Seperti buku Al-Imam Al-Ajurri, disebut dengan nama asy-syari'ah. Iya. Dan buku beliau ini termasuk salah satu rujukan utama yang memuat akidah as-salaf. Sebab Imam Al-Ajurri menulis bukunya dengan membawakan pemaparan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan hadith beliau bawakan dengan sanad-sanadnya. Ya. Baik. Kemudian diantara buku juga dengan nama Syariah adalah buku Ibnu Battah Al-Ibanah. Iya. Dan beliau sebut tentang Syariah. Dan ini penamaan juga ada di kalangan as-salaf, walaupun lebih masyhur di belakangan ini. Nama syariah itu digunakan untuk pembahasan fikih. Tapi dia di masa dahulu juga digunakan untuk pembahasan akidah. Nah, juga dari penamaan buku-buku akidah disebut sebagai usuluddin. Usul ad-din. Ya, dan ini diucapkan oleh sebagian as-salaf. Walaupun ada yang mengkritik dari sisi agama itu cuma satu, ya, dan mereka menghindari sebagian orang yang membagi agama menjadi inti dan menjadi kulit. Ada intinya, ada kulitnya. Tapi secara umum bahwa penyebutan pembahasan akidah dengan usuluddin ini adalah mustalah, istilah yang dimaklumi, ya, dan diketahui sisi benar yang dimaksud. Juga diantara penamaan buku akidah disebut dengan nama Fiqhul Akbar, fikih besar. Tidak diragukan bahwa pembahasan akidah masuk dalam fikih, sebab fikih dalam makna umumnya adalah seluruh pembahasan agama, termasuk akidah. Dan akidah adalah fikih yang paling besar. Iya. Tapi ini juga dikritik dari sisi itu tadi, pembagian agama menjadi inti dan kulit. Ya. Kadang masuk di dalam sebagian pembahasan orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Hanya saja para salaf ketiga atau para ulama ketiga memakai kalimat ini, mereka pakai untuk hal yang dimaklumi. Baik, itu beberapa penamaan dari buku-buku akidah. Adapun menamakan buku akidah dengan nama ilmu filsafat, dengan nama ilmu kalam, ya, dengan penamaan-penamaan yang lainnya seperti yang dikenal di masa sekarang ini, di fakultas-fakultas, di perguruan tinggi, orang yang belajar akidah diberi pembahasan filsafat atau ilmu kalam. Ini semuanya dari penamaan bid'ah yang tidak dikenal. Iya. Baik. Jadi inilah sekilas tentang buku akidah yang kita akan kaji dan nama buku yang kita bahas ini. Di halaman 49 ada pengantar buku. Iya. Jadi isi dari buku adalah semua yang tercantum di dalam buku ini, kecuali tajuk pembahasan yang saya beri antara dua kurung, itu tajuk pembahasan dari saya. Kemudian poin-poin pembahasan juga, itu dari saya. Saya berikan poin-poin pembahasan supaya kita mudah fokus kepada inti pembahasan yang kita akan kaji. Iya. Baik. Dan di dalam menguraikan buku-buku akidah, jalur atau metode pembahasan yang saya jelaskan di daurah kali ini, saya akan fokuskan pada poin-poin tertentu agar supaya menjadi dasar pijakan dan mudah seorang untuk memahaminya. Iya. Walaupun sebenarnya buku ini mungkin untuk kita bahas lebih meluas dan lebih mendetail. Iya. Karena pembahasan akidah memang cakupannya luas. Nah, dan di sini insyaallah taala di daurah ini ada 9 sesi atau 10 sesi untuk menguraikan pembahasan. Dan mungkin di beberapa poin saya akan uraikan pembahasan agak meluas, bukan meluas dari sisi pemaparan khilaf dan sebagainya, tapi saya akan luaskan poin-poin pembahasannya supaya cakupan untuk materi di daurah kita ini apa bobotnya bisa lebih banyak daripada beberapa daurah yang telah lalu. Baik. Kita lihat di pembahasan. Dikatakan di sini, qala Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim berkata, Saltu Abi wa Aba Zur'ata an madahibi ahli sunnah fi usulid din wa ma adraka alaihi al-ulama fi jami'il ansar wa ma ya'takidani min dalik. Kata beliau, saya bertanya kepada ayahku Abu Hatim, ya, yang bertanya ini siapa? Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Saya bertanya kepada ayahku Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah tentang madhab ahli sunnah dalam pokok-pokok agama. Iya. Hal-hal yang beliau berdua dapatkan dari ulama di seluruh negeri serta akidah mereka berdua dalam hal tersebut. Baik. Coba di perhatikan ya, merekam di silent atau dimatikan HP-nya supaya tidak mengganggu orang yang lain. Baik. Sini di pengantar buku ini ada beberapa hal yang perlu saya terangkan sebelum kita masuk ke poin pembahasan. Yang pertama saya ingin jelaskan dulu 3 nama di sini. Ada 3 nama yang terangkai di dalam penulisan buku ini. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Nah, ini penulis buku. Iya. Hanya saja tulisan beliau itu beliau menukil dari apa yang dia tanyakan, apa yang dia tanyakan kepada dua orang imam di masanya. Yaitu Imam Abu Hatim yang merupakan ayah beliau sendiri dan Imam Abu Zur'ah merupakan rekan atau kawan dekat dari ayahnya. Abu Zur'ah lebih tua umurnya daripada Abu Hatim dan lebih dahulu meninggal. Iya. Baik. Jadi sini buku ini kalau dari sisi penulisan ini didisbatkan kepada Ibnu Abi Hatim, dia menulis. Tapi dari sisi kandungan dan isi buku pemaparan, yang memaparkannya dua orang imam, yaitu Abu Hatim dan siapa? Abu Zur'ah. Iya. Karena itu judul bukunya kita sebut Akidah Abu Hatim dan Akidah siapa? Abu Zur'ah. Iya. Baik. Kita mulai dari Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman ibn Abi Hatim Muhammad bin Idris ibn Mundir bin Daud bin Mihran. Kunya beliau Abu Muhammad. Kunya beliau Abu Muhammad. Beliau berasal dari negeri Rai, tempat ayahnya, kampung halaman ayahnya juga. Ar-Rayyi itu kalau dibuat misbat dikatakan Ar-Razi. Iya, dari di pembahasan Al-Ansab dia disebut sebagai misbat ala gairi kiasi, misbat yang tidak di atas standar tetap dalam bahasa. Biasanya kalau standar bahasa, kalau ingin membuat nisbat, diberi ya nisbat di belakangnya. Jelas ya? Iya. Misalnya, dia orang Medina. Nah, dikatakan Madani. Orang Mekah. Dikatakan Makki. Hilangkan tak marbotanya, tambah ya di belakang. Makki. Ya, semua ada timbangannya. Dasarnya. Tapi ini rayi, pakai ra, ya. Tapi begitu dibuat nisbatnya, menjadi Ar-Razi, ditambah Zaid. Ya. Nah, ini tidak ada wazannya. Karena itu samai, ini bentuknya samai. Hanya didengar saja. Ya, orang Arab berucap seperti itu. Itulah nisbat yang berjalan. Karena mereka, karena itu disebut Ar-Razi. Iya. Ibnu Abi Hatim ini, beliau lahir tahun 240 Hijriah. Nah, dan beliau dari sebagaimana umumnya di kebiasaan generasi salaf terdahulu, mereka mendidik anak-anaknya untuk memiliki perhatian terhadap Al-Quran sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Iya, sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itu Ibnu Abi Hatim berkata bahwa ayahku Abu Hatim tidak membiarkan saya sibuk menghafal hadis, sibuk dengan hadis sampai saya membaca Al-Quran kepada Al-Fadl bin Syadan Ar-Razi. Jadi baca Al-Quran dulu kepada Al-Fadl bin Syadan Ar-Razi. Ya. Sini kiraat membaca. Dia membaca Al-Quran itu sebagaimana riwayat. So, para as-salaf, mereka ketika mengambil Al-Quran, mengambil hadith, semuanya dengan riwayat. Ketika mereka baca hadith, dia tahu hadith ini dari guru. Gurunya dipercaya, gurunya mengambil dari gurunya. Siapa gurunya harus dipercaya pula. Sehingga benar riwayatnya. Nah, ini sama halnya dengan Al-Quran. Bahkan perhatian mereka terhadap Al-Quran lebih besar. Ya, karena itu Nabi membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya. Dan sahabat memperdengarkan bacaannya kepada Nabi. Nabi membaca Al-Quran kepada Jibril. Ya, bacaan beliau didengar oleh Jibril. Dicermati satu persatu. Sebagaimana Nabi membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Dan para sahabat membaca, memperdengarkan Al-Quran kepada Nabi. Dan Nabi mendengarkannya, mereka talaqqi. Demikian pula para sahabat membacakan Al-Quran kepada para tabi'in. Al-Quran yang diterima itu untuk cara penyebutannya bagaimana, cara membacanya bagaimana, panjang pendeknya bagaimana, di mana berhentinya. Ini semuanya mereka ambil secara riwayat. Iya. Dan itu makna dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan itu dari kebiasaan as-salaf. Beda dengan banyak manusia di masa ini. Kalau dikatakan membaca Al-Quran, ya berarti dia duduk ke guru, dia membaca saja setor hafalan. Ya. Kalau dia menghafal, atau dia membaca benar, sesuai dengan ilmu tajwid. Ya, dan ilmu tajwid itu memang dibuat oleh para ulama untuk mendekatkan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Tapi hakikatnya, seorang membaca Al-Quran itu diambil dari guru, gurunya mengambil dari guru, gurunya mengambil dari guru, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan si murid membaca seperti si guru membaca. Nah, itu hakikatnya di dalam membaca Al-Quran. Karena itu, mereka membacanya dengan riwayat. Panjang pendeknya saja, itu semuanya terukur dengan riwayat. Dibaca 2 harokat, dibaca 4 harokat, itu semuanya terukur dengan riwayat. Baik. Jadi setelah beliau membaca Al-Quran, barulah beliau menulis hadis. Barulah menulis hadis. Nah, ketika beliau mencari ilmu hadis, maka beliau mencarinya, ya bermula dari ayahnya, Abu Hatim, yang merupakan ahli hadis besar di masa itu, rujukan manusia, dan beliau juga mengambil dari Abu Zur'ah Ar-Razi, yang merupakan kawan ayahnya, dan dari ulama besar di masanya. Nah, dan ini adalah kemudahan dan taufik yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Abi Hatim. Beliau berjumpa dengan 2 ulama besar yang menjadi rujukan manusia, iya, di masanya. Terlahir di tengah lautan ilmu dan riwayat. Karena itu beliau terbiasa dengan menghafal hadis, dengan mudzakarah bersama ayahnya dan Abu Zur'ah, iya. Dan beliau juga karena bimbingan ayahnya dan Abu Zur'ah, ya, menjumpai berbagai ulama di penjuru-penjuru dunia, melakukan safar dan perjalanan dengan bimbingan-bimbingan dari kedua orang tuanya, atau dari bimbingan Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Iya. Dan dimaklumi bagaimana semangat beliau, ya rahimahullahu ta'ala, di dalam mencari hadis. Ya, di sini ada sebuah kisah dari kisah beliau yang indah ketika melakukan perjalanan ke Mesir. Ya, beliau katakan bahwa kami di Mesir sekitar 7 bulan. Ya. Kami tidak makan maraqah. Nah. Jadi mereka tidak makan makanan yang berkuah selama 7 bulan. Baik. Kemudian kata, yaitu di masa salaf, ya, kadang mereka menghemat dalam makan pun, makan seadanya supaya waktu dia gunakan lebih banyak untuk menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan. Dan beliau berada di Mesir. Ya. Kata beliau, di waktu siang kami berkeliling kepada para masyayikh, dan di waktu malam kami menulis apa yang kami lakukan, nasikh, menulis, memindahkan atau mencocokkan riwayat-riwayat yang mereka terima. Maka suatu hari katanya, kami, saya dan seorang temanku, kata Abu Hatim, mendatangi seorang syekh dan syekhnya sedang sakit. Ya. Maka karena syekhnya sakit, mereka kembali. Di tengah jalan, mereka mendapatkan seekor ikan dijual. Maka itu membuat keduanya tertarik. Mereka pun membeli ikannya. Begitu sampai di rumah, ternyata telah hadir waktu majelis syekh yang lainnya. Dan belum sempat mereka apa? Mengolah ikan itu, belum sempat dia apa-apai. Maka kata Ibn Abi Hatim, kami pun pergi ke majelis itu. Dan ikan ini selama 3 hari tidak disentuh. Menunjukkan bagaimana apa? Sibuknya mereka. Ya. Sampai ikan ini hampir berubah sudah. Jadi 3 hari, ini mungkin di musim dingin ya. Ya. Sebab kalau musim dingin, ya mungkin 3 hari tidak dimasukkan di kulkas juga tidak ada masalah. Karena tidak sempat di apa-apain, kata beliau, fa'akallahu nai'an lam natafarraq nashwihi. Katanya kami pun memakan ikan itu mentah-mentah. Kami tidak ada waktu untuk apa? Untuk memanggangnya. Ya, kemudian beliau berkata, la yustatau lil birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Iya. Itulah para ulama terdahulu. Mereka mencari ilmu. Mereka paham bahwa ilmu itu harus didapatkan dengan kesungguhan. Iya, seorang sungguh-sungguh pun ilmu yang dia cari belum tentu dapat semua. Apalagi kalau dia apa? Dia santai. Iya. Karena itu mereka yakin bahwa ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Harus ada pengorbanan. Ya, sering menghadiri majelis ilmu. Dan harus memberikan waktu khusus. Menanggung keletihan di dalam hal itu. Iya. Dan kadang dia harus ridha dengan keadaan pas-pasan seadanya. Itu lebih memudahkan bagi seorang penuntut ilmu. Karena itu kata Al-Amash, man talab al-hadith aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadith, dia akan bangkrut nanti. Iya. Sebab dia ketika menuntutnya, perlu banyak beli buku mungkin. Dan ketika dia menuntutnya, dia baca hadith. Kebanyakan waktunya adalah dia mengulangi hadith itu, memurojaahnya, mengulanginya. Iya. Dan ini penjagaan terhadap agama. Dia menjaga ilmu itu, dia jaga agama, dia pelajari, maka harus dimaklumi bahwa tidak ada dari para ulama yang terkenal, tersohor dengan ilmu. Iya. Kemudian, mereka di dalam kehidupannya menjadi apa namanya, orang yang ditelantarkan. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjamin hambanya yang membela agamanya dan mempelajari ilmu syariatnya. Iya. Dan banyak sekali sebenarnya dari apa namanya biografi beliau yang indah. Iya. Terkait dengan perjalanan beliau ke berbagai negeri, beliau melakukan perjalanan ke banyak tempat. Negeri-negeri yang beliau kunjungi puluhan negeri dengan berbagai kotanya. Dan guru-guru beliau pula itu berjumlah ratusan. Ya, guru yang beliau ambil darinya ilmu. Iya. Dan beliau ini dikenal dengan hafalan di kalangan para ulama. Sampai Abu Ya'al al-Khalili berkata bahwa dikatakan bahwa para imam, ada 3 imam di satu masa. Ada 3 imam berada di satu masa. Yang pertama Ibnu Abi Daud di Baghdad, Ibnu Khuzaimah di Naisabur, dan Ibnu Abi Hatim di Rai. Iya. Baik. Terkait dengan hafalan beliau, beliau disebut Siqah Hafidh sebagai imam. Iya. Dan sebagian ulama menyebutnya dari orang yang dari ulama besar di dunia dari sisi keilmuan dan wara. Dan kata Imam Adz-Dzahabi, wa kana bahran la tukaddiruhu ad-dila. Ibnu Abi Hatim ini ada lautan yang tidak bisa diukur dengan timba. Iya. Nah, dan pujian-pujian para ulama terhadap beliau sangat banyak sekali dari sisi kefikohan beliau, kedalaman ilmunya, kesalihannya, kezuhudannya, wara'nya, ibadahnya, tawadu'nya. Iya. Dan itu banyak di dalam biografi beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, karya tulis beliau sangat banyak sekali. Apa yang beliau tulis? Iya. Dan di antara buku beliau yang masyhur adalah Al-Jarh wa Ta'dil. Iya. Dan masuk juga di dalamnya Muqaddimah Jarh wa Ta'dil. Dan di antara buku beliau yang masyhur juga tafsir beliau, ada tafsir Ibn Abi Hatim. Belakangan di hanya diketemukan tafsir beliau sampai beberapa surah saja. Yang lainnya diambil dari apa yang terpisah-pisah di berbagai buku tafsir. Nah, juga disebutkan dari bukunya adalah kitab Al-Ilal. Ini juga sudah dicetak dalam 2 jilid. Belakangan ada yang mencetaknya dalam 6 jilid. Juga ada kitab Al-Marasil. Ya. Ada buku-buku yang lainnya dari karya tulis beliau disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Nah, Ibn Abi Hatim ini beliau meriwayatkan dari 2 orang imam di masanya, yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Baik. Kita berpindah kepada biografi Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Adapun 2 orang imam yang kita akan bahas pemaparan akidah as-salaf dari mereka berdua. Yang pertama, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim kunyah. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris Ibn al-Mundir bin Daud bin Mihran Al-Hanbali Al-Ghatafani Ar-Razi. Beliau lahir tahun 195 Hijriah dan meninggal pada tahun 264 Hijriah. Meninggal pada tahun 277 Hijriah. Iya. Beliau imam besar di masanya, berkeliling di berbagai negeri. Iya. Dan disebutkan bahwa beliau ketika melakukan perjalanan berkeliling ke berbagai negeri, beliau lakukan dengan berjalan kaki. Iya. Dan beliau di awal kali rihlah, beliau menghitung ya, jumlah langkah beliau. Awal kali beliau melakukan perjalanan. Menuntut ilmu. Dan beliau hitung sekitar, awal kali beliau berjalan, itu sekitar langkahnya untuk perjalanan 4 bulan. Bagi orang yang berjalan dengan cepat. Tapi setelah itu beliau tinggalkan menghitung ya berapa yang beliau melangkah. Ya. Guru-gurunya banyak sekali, enggak bisa dijumlah. Sampai Abu Hatim atau sebagian orang menyebut dia kumpul riwayat Abu Hatim ini, ternyata Abu Hatim meriwayatkan hingga dari sekitar 3.000 guru. Ya, sekian banyaknya guru-guru beliau. Nah, Beliau mengambil riwayat dari Qutaybah bin Sa'id, Muhammad bin Bashar, Yunus bin Abdul A'la, dari ulama di masanya Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Iya. Dan beliau juga meriwayatkan dari Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah adalah kawannya, tapi beliau meriwayatkan dari kawannya sebagaimana Abu Zur'ah juga meriwayatkan dari Abu Hatim. Dan ini disebut dalam ilmu mustalah dengan riwayat mudabbaj. Murid-murid beliau sangat banyak sekali. Tidak bisa dijumlah. Iya. Karena beliau ini adalah imam yang terkenal. Ya, rujukan manusia di masanya. Iya. Dan beliau termasuk a'immah, imam min a'immatil jarh wa ta'dil. Dari Imam Jarh wa Ta'dil dalam bidang hadis yang mengenal rawi-rawi, yang mana hadis yang sahih, hadis yang dhaif, dan mengenal ilalul hadis, ilal-ilal hadis. Ahli hadis itu jumlahnya banyak ya. Ratusan ribu jumlah ahli hadis. Para ulama ahli hadis muhaddis. Tapi yang mampu mengoreksi hadis, mengeluarkan illa-illa, itu dihitung pakai jari. Dihitung pakai jari. Dan di antara mereka adalah Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini dua imam terkenal di masanya. Iya. Baik. Dan pujian para ulama sangat banyak sekali terkait dengan beliau rahimahullah. Adapun Abu Zur'ah Ar-Razi, nama beliau adalah Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farruh. Iya. Abu Zur'ah lahir pada tahun 200. Jadi Abu Zur'ah, Abu Hatim lebih tua ya. Kita sebelumnya katakan Abu Zur'ah lebih tua. Terbalik ya, Abu Hatim lebih tua. Hanya saja dari dahulunya wafat, Abu Zur'ah lebih dahulu wafat daripada Abu Hatim. Sebab Abu Hatim wafatnya tahun 277 Hijriah, sedangkan Abu Zur'ah sebelumnya tahun 264 Hijriah beliau wafat. Iya. Dan beliau menuntut ilmu hadis semenjak kecil. Melakukan rihlah ke berbagai negeri. Iya. Dan beliau dikenal di mana-mana. Dan dari sisi guru-guru, beliau mirip dengan Abu Hatim. Iya. Karena ini dua orang berkawan, banyak bersama. Dan murid-muridnya juga demikian. Karena keduanya berasal dari negeri yang sama. Dari negeri yang sama, yaitu dari Ar-Ray. Iya. Abu Zur'ah rahimahullah, beliau dikenal dengan hafalan, dikenal dengan kedetailan dalam ilal, juga mengenal rawi-rawi, siapa yang bagus haditsnya dan siapa yang lemah riwayatnya. Iya. Dan dikenal dengan ketakwaan, kesalihan, tawadu, ya rahimahullahu ta'ala. Dan banyak sekali dari pujian para ulama terhadap beliau. Dan ini tentunya tidak memungkinkan untuk kesempatan daur ringkas ini kita membacakan dari biografi dua orang imam besar ini, yang hampir seluruh buku biografi ulama menyebutkan biografi mereka berdua. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik terkait dengan biografi Imam Abu Zur'ah di sini. Kisah wafatnya beliau. Ya. Disebutkan di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil, dan disebut juga di dalam buku-buku yang lain. Ya. Bagaimana Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, dan beliau dalam keadaan sakaratul maut. Waktu beliau dalam keadaan sakaratul maut, di sisi beliau ada Abu Hatim, dan ada Ibn Warah, Muhammad bin Muslim bin Warah. Dan Ibn Warah ini al-zahir dia lebih tua daripada Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dan ada Al-Mundhir bin Syadzan, dan selainnya dari ahli hadith. Ya. Maka mereka berkata, mari kita talqin Abu Zur'ah dengan apa namanya? Hadith talqin lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Mereka sebut hadith itu supaya untuk mentalqin siapa? Abu Zur'ah. Ya, tapi mereka malu mentalqin. Sebab ini orang yang berada di depannya adalah mereka kenal keimaman dan kesolehannya. Dan beliau imam dalam sunnah rahimahullah. Mereka malu. Maka kata mereka, kalau begitu mari kita mudzakarah saja. Ya. Maka mulailah Ibn Warah berkata, sampaikan sanadnya, haddatsana Abu Asim. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن صالح ابن أبي begitu dia tidak bisa lanjutkan lagi. Ya. Dan seorang kalau paham hadith, dia dengar saja hadithnya bermuara kemana, titik kemana, dia sudah paham yang dimaksud hadith yang mana. Jelas ya, di pembahasan apa. Iya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa mereka ini tidak mampu melanjutkan karena haibah. Ya, segan terhadap siapa? Abu Zur'ah. Maka Abu Hatim berkata, dia bawakan sanadnya, haddatsana Bundar. Qala haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Kata Abu Hatim, ceritakan kepada kami Bundar. Itu Muhammad bin Bashar. Qala haddathana Abu Asim. Abu Asim Abdahak bin Makhlad. An Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Sampai situ. Dia tidak bisa lanjutkan. Dan yang lainnya diam. Ya. Sebab memang yang semisal dengan Abu Zur'ah cuma dua orang imam ini saja. Yang lainnya, kalaupun dikenal di kalangan manusia, levelnya di bawah. Mereka bertiga. Baik. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi dalam keadaan beliau sakaratul maut, ya, beliau membawakan sanadnya. Kata beliau, ya, haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Abdul Hamid an Salih bin Abi Arib, an Katsir bin Murrah, an Mu'ad bin Jabal, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Kata beliau, beliau dalam keadaan sakaratul maut, ceritakan kepada kami Abu Asim. Abu Asim berkata, menceritakan kepada kami Abdul Hamid dari Salih bin Abi Arid, dari Katsir bin Murrah, dari Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Begitu selesai hadis ini beliau baca, keluar ruh beliau rahimahullah. Dan di sebagian riwayat beliau membaca hadith ini sampai kepada man kana akhira kalamih la ilaha illallah, setelah itu beliau meninggal. Ya, jadi akhirnya beliau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini kejujuran. Seorang apabila di masa hidupnya dia berpegang dengan sunnah, membela agama Allah, menyampaikan dari ilmu syariat, maka itu akan tampak dari kebaikan-kebaikan Allah terhadapnya. Nah, dimudahkan di dalam segala perkaranya, termasuk di dalam hal yang paling berat sekalipun yang dilalui oleh manusia, yaitu sakaratul maut. Di sakarat al-maut, yang tidak ada seorang pun bisa lolos dari ya, keletihan pada saat mati itu. Derita di atas derita. Sampai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalaminya. Ya, beliau berkata, la ilaha illallah, inna lil maut ila sakarat. Ya, sungguhnya kematian itu ada sakarat, hal yang berat. Berat di atas keberatan. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan memudahkan kita semua menghadapi sakaratul maut. Baik, jadi ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari biografi dua imam ini. Supaya kita kenal dari para ulama kita. Ya, banyak ya dari ulama as-salaf. Dikenal dengan keilmuan, imam, tokoh. Tapi yang menjadi masalah, ya, kita kurang di dalam mengenalnya. Sedikit mengenal biografi para ulama kita. Nah, ini adalah kemunduran tentunya. Sebab orang-orang yang salih terbanyak meniru pada orang-orang salih yang lainnya. Karena itu kalau seorang kenal para nabi, kenal para sahabat, kenal orang-orang salih, ya maka itu adalah hal yang baik, memberikan untuknya teladan-teladan yang bisa mengantarnya kepada kebaikan. Iya. Jadi Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, sa'altu abi wa Abu Zur'ata. Saya bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah. Iya. An madahibi ahli sunnah fi usuliddin. Dari madhab ahli sunnah dalam pokok-pokok agama. Iya. Perhatikan di sini ya, bertanya tentang madahib ahli sunnah. Madhab-madhab ahli sunnah dibawakan dengan jama'. Bukan artinya jalan ahli sunnah itu banyak, tidak. Tapi pembahasan akidah, pembahasan i'tiqad, itu banyak pembahasan. Ya, pembahasan-pembahasan inilah yang ditanyakan. Fi usuliddin, dalam pokok agama. Ini penyebutan, penamaan ilmu akidah dengan usuluddin. Sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Di antara penamaan akidah dikenal dengan nama usuluddin. Ya. Perlu saya jelaskan siapa ahli sunnah itu. Ahli sunnah disebut sebagai ahli sunnah sebab mereka mengikut kepada sunnah. Dan sunnah punya dua definisi. Ada definisi secara bahasa dan ada definisi secara apa? Secara istilah. Adapun definisi secara bahasa, sunnah bermana at-tariq al-masluk madmumatan kana au mamduhan mamduhatan, adalah jalan yang ditempuh, apakah jalan yang tercela atau jalan yang dipuji. Iya, jelas ya. Kalau ada jalan dia bagus dari sisi bahasa disebut sunnah, ada jalan jelek tapi dia jalan juga ditempuh banyak orang dari sisi bahasa juga disebut apa? Disebut sunnah. Ini penyebutan sunnah secara apa? Secara bahasa. Iya. Karena itu kalau baca hadis dalam riwayat Muslim dari Jarir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memberi contoh sunnah yang hasanah, sunnah yang baik, ya pakai hasanah ya, sunnah yang hasanah, maka dia dapat pahalanya, dapat pahala orangnya mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Iya. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha ووزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. Siapa yang memberi contoh dalam Islam dengan contoh yang jelek, sunnah yang jelek, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Ya. Jadi kalau dia memberi contoh baik, itu sunnah hasanah. Memberi contoh jelek itu sunnah apa? Sayyi'ah. Semuanya disebut sunnah dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Karena dia memberi contoh, memberi jalan yang ditempuh. Iya. Hadits ini itu kaitannya, sebab urutnya, ada orang yang datang kepada Nabi meminta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat supaya bersedekah kepada orang itu. Dan begitu Nabi menganjurkan, sahabat tidak langsung berdiri, diam mereka. Nah, pada saat diam itu, ada satu orang yang berdiri, maju bersedekah. Setelah satu orang ini berdiri, maju bersedekah, maka ikutlah sahabat-sahabat yang lainnya juga maju bersedekah. Maka Nabi pun memberi hadits ini, bahwa siapa memberi contoh baik, orang yang pertama itulah yang memberi apa? Contoh baik diikuti oleh orang lainnya. Itulah sunnah hasanah. Iya, dia dapat pahalanya kalau dia memberi contoh. Dari contoh yang baik. Nah, dan di masa ini banyak sekali hal-hal yang baik. Kalau seorang menggunakannya dengan baik, dia bisa mendapat kebaikan diikuti oleh banyak orang. Ya, dengan berbagai kemudahan di masa ini. Dan banyaknya lahan-lahan dakwah. Ya, dari proyek-proyek kebaikan yang bisa didukung, dibantu. Ya. Siapa yang masuk di dalamnya, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar ini. Tapi sebaliknya, siapa yang beri contoh yang jelek, nah, ini contoh yang jelek, hati-hati. Iya. Anak Adam yang paling pertama membunuh, ya, disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, tiap kali ada orang yang membunuh setelah itu, maka anak Adam yang pertama itu dapat dosanya juga. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang paling pertama memberi contoh apa? Contoh membunuh. Karena itu siapa yang berbuat dosa membunuh setelah itu, pasti anak Adam yang pertama juga apa? Dapat dosanya. Subhanallah. Iya. Sudah sedemikian banyaknya ya. Dari dosa itu, nasallallahu alafiyah. Iya. Karena itulah diperhatikan. Dari mana memberi contoh, memberi sunnah. Iya. Dan ini sunnah yang kita terangkan di sini, sunnah secara apa tadi? Cara bahasa. Adapun dalam istilah para ulama, secara istilah sunnah itu digunakan dengan dua penggunaan. Ada penggunaan umum, dan ada penggunaan khusus. Iya. Kita mulai dari penggunaan khusus. Penggunaan khusus itu kembali kepada bidang ilmu mana yang menggunakannya. Ya, jadi ada sunnah di kalangan ulama fikih. Ada sunnah di kalangan ulama usul fikih. Ada sunnah di kalangan ulama ahli hadis. Nah, itu beda definisi-definisinya. Jelas ya? Kalau di kalangan ulama fikih, sunnah itu hukum di bawah wajib. Iya. Apa hukum sholat duhur? Wajib hukumnya. Apa hukum sholat dua rakaat sebelum duhur? Hukumnya apa? Sunnah. Ini penggunaan ulama apa? Ulama fikih. Kalau ulama usul fikih, mereka bahas sunnah itu selain daripada Al-Quran, mereka anggap sebagai apa? Sebagai sunnah. Tapi pembahasannya lebih luas dari pembahasan ahli hadis. Karena dari sisi dalalah, isyarat, mafhum, itu dibahas oleh ulama usul fikih. Karena itu penggunaan sunnah di kalangan mereka lebih luas. Iya. Adapun di kalangan ahli hadis, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan ya penetapan maupun dari akhlak, itu dikatakan sunnah di kalangan ahli hadis. Baik, jadi penggunaan sunnah di penggunaan-penggunaan khusus. Ada juga kadang yang menggunakan sunnah untuk bermakna sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah khulafa ar-rasyidin. Sebab Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Nanti kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat hidayah setelahku. Iya. Ini bukan makna sunnah. Sunnah dengan makna khusus ini bukan ini yang diinginkan oleh penulis di sini. Tapi sunnah yang diinginkan itu sunnah dengan makna apa? Dengan makna umumnya. Dengan makna umumnya. Yaitu jalan yang ditempuh. Iya. Yang mencakup di dalamnya adalah pembahasan akidah. Ya. Terkait dengan keyakinan ataupun apa? Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, ya akhlak, itu semuanya masuk di dalam hitungan sunnah di kalangan para ulama. Ya, karena itu di antara ulama ada yang membahasakan sunnah dengan bahasa lain. Ya, mereka katakan bahwa sunnah adalah lawan daripada bid'ah. Lawan daripada apa? Bid'ah. Sebagaimana ahli sunnah dikatakan ahli sunnah, maka kebalikannya dikatakan sebagai apa? Sebagai ahlul bid'ah. Iya. Baik. Jadi ini yang diinginkan dengan kata sunnah. Karena itu kata sebagian ulama, as-salaf iktisad fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Hemat dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam apa? Dalam bid'ah. Iya. Jadi itu kebalikannya. Baik. Madhab para ulama ahli sunnah fi usuliddin. Jadi sudah kita terangkan apa makna ahli sunnah. Apa mana usuluddin? Ya, dan dari sini juga perlu saya ingatkan bahwa ahli sunnah itu adalah sebuah sifat. Pengikut sunnah. Ya, dia bukan suatu jemaah tertentu, aliran tertentu, golongan tertentu, organisasi, yayasan, partai, dan sebagainya. Ya, ahli sunnah adalah sifat, suatu ciri. Ya, suatu ciri. Orang yang berpegang dengan Al-Quran dan dengan hadis dan mengikuti kesepakatan ulama, maka itu disebut sebagai ahli sunnah. Disebut sebagai ahli sunnah. Sini saya poinkan dua pembahasan di halaman 49. Yang pertama, kebiasaan para salaf mengambil ilmu dari guru. Iya. Kita lihat ya Abu Hatim di sini atau Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Beliau ketika bertanya tentang akidah, dia tanya kepada ayahnya, kepada Abu Zur'ah. Dan Abu Zur'ah sendiri mengambilnya dari siapa? Dari para ulama di berbagai negeri. Iya. Karena itu dari jalan menuntut ilmu adalah mengambil dari para ulama, mengambil dari para guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum apa? La ta'lamun." Bertanyalah kepada ahludz-dzikir. Tanya kepada ulama, ambil langsung darinya. Tanya. Kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Iya. Maka harus ada talakki. Seorang itu mengambil ilmu dari guru, lalu mengimbul langsung darinya. Iya. Dan belajar tidak cukup seorang sekadar membaca saja. Iya. Ilmu agama ini tidak sama dengan ilmu yang lainnya. Ya. Ilmu yang lain, seorang mau belajar misalnya sesuatu, mungkin dia otodidak. Mungkin. Ya. Walaupun biasanya orang yang otodidak juga, ya banyak salahnya di ilmu-ilmu yang lain. Ya. Apalagi di dalam ilmu apa? Dalam ilmu agama. Nah, para ulama seperti Abu Hatim, Abu Zura'a ini orang-orang yang kuat hafalannya. Ya. Satu buku, 100 hadith, 200 hadith, mereka mampu menghafalnya dengan satu kali dengar. Orang-orang apa? Kuat hafalannya. Tapi bersamaan dengan itu, gurunya ribuan. Iya. Mengambil ilmu dari mana? Dari guru. Sebab memang begitulah cara menuntut ilmu. Harus demikian cara menuntut ilmu. Iya. Adapun seorang hanya membaca sendiri, iya, atau dia mengambil ilmu sendirian, jadi biasanya akan banyak kekeliruan pada jalannya. Karena itu kata sebagian ulama, man talabal ilma wahdahu kharaja wahdahu. Siapa yang menuntut ilmu sendirian, dia akan keluar sendiri. Artinya keluar sendiri bagaimana? Dia akan bawa perkara-perkara yang aneh-aneh. Ya, hanya dia sendiri yang memahami seperti itu. Nah, juga sebagian ulama berkata, man kana syekhuhu kutuba yaglibu khata'uhu sawabah. Siapa yang buku-buku adalah gurunya, maka salahnya akan lebih mendominasi kebenarannya. Iya. Baik. Kalau seorang punya, sudah memiliki kunci-kunci ilmu, ya tidak ada masalah dia banyak membaca buku. Kalau dia memiliki dari apa? Dasar-dasar ilmu itu. Iya. Karena itu kata para ulama kita, sekarang di hari ini, semua ilmu sudah ada di buku. Iya. Mau bilang ilmu apa saja, semuanya ada di mana? Ada di buku. Sampai Al-Quranul Karim dengan seluruh riwayatnya sudah tertulis di buku. Mau riwayat apa saja ada. Penjelasannya di buku. Tapi kunci-kunci untuk memahami buku itu masih ada di dada-dada para ulama. Jadi ada kunci-kuncinya. Itu harus diambil dari guru. Iya. Karena itu, seorang harus mengambil dari kunci-kunci ilmu. Duduk kepada guru, diambil dasar-dasar dari ilmu, dasar yang menjadi tumpuan dia belajar, dasar dia berpijak. Iya. Apabila sudah dia pelajari dari setiap ilmu dasarnya, maka dia sudah memiliki kuncinya. Iya. Dari situ dia akan mudah untuk membaca. Hanya saja kalau dia sudah membaca, nanti di tengah-tengah pembahasan mungkin akan dia ketemui hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit, maka dia tanyakan kepada guru. Dia tanyakan kepada guru, kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Iya. Dan harus diketahui dari sirah, dari sejarah hidup para ulama, mereka di umur sudah tua pun masih saja menghadiri majelis-majelis ilmu. Menghadiri majelis-majelis orang-orang yang lebih berilmu dari mereka. Bahkan kadang orang yang dibawa mereka pun mereka hadiri majelisnya. Iya. Dan ini masih berjalan hingga hari ini. Nah, kalau kita melihat dulu di majelis Syekh bin Baz rahimahullah, masih ada dari ulama yang menghadiri majelisnya. Seperti diceritakan kepada kami bahwa Syekh Shalal Fauzan juga kadang menghadiri majelis-majelis Syekh bin Baz rahimahullah. Padahal Syekh Shalal Fauzan sudah merupakan rujukan manusia. Iya. Demikian pula Syekh Shalal Fauzan begitu beliau datang ke Madinah, mengajar di Masjid Nabawi, dihadiri oleh para ulama yang ada di negeri itu. Sampai disebutkan bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga ikut hadir di majelis tersebut. Iya. Dan ini semuanya dari penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Teman-teman kelihatan di kalangan orang-orang yang berilmu. Ya, dan ini berbeda ya dengan sebagian orang. Kadang sudah didatangi syekh, jauh-jauh syekhnya dari Yaman datang ke Indonesia. Sudah berkumpul di situ. Ya, jangankan hadir, batang hidungnya aja tidak muncul. Ya. Jelas ya? Ini termasuk musibah di masa ini. Musibah di masa ini. Kalau tahdir-tahdiran, Masya Allah. Hah? Ribut-ribut, paling jago, paling top. Ya. Tapi memberi contoh yang bagus, harusnya diberi pendidikan. Seorang punya masalah pun, dia hadir di majelis ulama. Itu agama yang diyakini. Pertanyaan jawaban antara ini, antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dia hadir menghormati ilmu dan ulama. Menghormati ilmu dan siapa? Ulama itu harusnya yang berjalan. Tapi ini sudah berkumpul di suatu tempat. Syekh ada di tempat itu. Ya. Begitu waktu siang syekhnya muhadarah, semuanya pada bubar pulang kampungnya masing-masing. Ya. Tidak ada penghargaan terhadap orang-orang yang berilmu. Nah, ini adalah termasuk hal yang harusnya diperbaiki, diluruskan. Banyak hal-hal yang keliru kadang. Seorang yang menuntut ilmu belajar, tapi ada dari etika ilmu, dari adab ilmu kurang pada seorang penuntut ilmu. Ya, hendaknya diluruskan, diperbaiki. Nah, diperbaiki. Dan seorang beramal, dia berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah peduli apa yang diucapkan oleh manusia. Diucapkan oleh manusia. Nah, baik. Kemudian di sini yang perlu saya ingatkan juga terkait dengan kebiasaan para salaf mengambil ilmu dari guru, ya, bahwa ketika seorang mengambil ilmu dari guru itu, ya, sangat banyak sekali manfaatnya. Seorang duduk mengambil ilmu dari guru. Di antara manfaat yang paling besar seorang duduk mengambil ilmu supaya dari guru, yang pertama dia memperbaiki sumber talakkinya, sumber pengambilan ilmunya. Iya. Sekarang kalau diambil ilmu dari buku, ditanya siapa gurumu, buku dia sebut. Iya. Tapi kalau dia duduk dari guru, dia tanya kamu mengambil belajar dari siapa? Oh, saya belajar dari Ustaz Fulan. Ustaz Fulan belajar dari siapa? Oh, dia tahu guru-gurunya siapa. Guru-gurunya si Ustaz juga dia tahu siapa. Jelas ya? Maka ini akan jelas sumber pengambilan ilmunya. Ya, sebab di masa ini hal-hal yang tidak jelas itu banyak perkara membuat masalah. Iya. Ada kadang orang Masya Allah hafal Al-Quran, hafal hadis, ya, punya hafalan. Tapi dalam memahami ayat dan hadis banyak kekeliruan. Banyak kekeliruan. Dan ini yang menjadi fitnah di tengah manusia. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan." Yang paling saya takutkan terhadap umatku adalah seorang munafik. Dia pandai berbicara. Iya. Karena tidak sampai ke derajat munafik. Tapi kita ambil makna dari hadis bahwa seorang kadang punya, ya, dari sisi keahlian berbicara. Ada ayat yang dia hafal hadis, tapi dia sendiri pemahamannya keliru. Ada hal-hal yang menyimpang darinya. Maka ini berbahaya terhadap umat. Karena itu duduk dari guru itu akan memperjelas ilmu itu diambil dari siapa. Kemudian yang kedua dari manfaat dia mengambil dari guru, guru ini akan memahamkan kepadanya ilmu dengan cara yang ringkas. Beda kalau seorang baca sendiri. Iya. Sekarang buku-buku akidah ini kalau seorang membacanya, dia baca semua buku akidah, belum tentu dia bisa meringkas akidah seperti yang diringkas oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah di sini. Iya. Jadi Abu Hatim dan Abu Zur'ah di sini memberikan ringkasan dari semua akidah yang pernah dia dengar dari para ulama di berbagai negeri. Iya. Maka ini indahnya seorang mengambil dari mana? Dari guru. Diringkas pembahasan akidah tersebut. Diberikan fondasi kuat ke murid. Dia berpijak. Ya. Karena itu dari dasar seorang belajar, diberikan dulu fondasi-fondasi. Karena sebagian guru, dia tidak beri dalil sama sekali malah. Dibacakan sebuah buku, ringkasan saja. Ringkasan benar. Ringkasannya didukung dalil tentunya. Tapi si murid, ketika awal kali belajar, dia hanya dipahamkan apa makna ringkasannya. Ya. Sebab kalau dibebani kadang sebagian orang menghafal dalil, kadang berat baginya menghafalnya. Nah, setelah itu naik, dia paham ringkasan, diberi dalilnya satu persatu. Jelas ya? Ya. Kalau dia levelnya sudah naik lagi, diberikan tingkatan di atasnya. Ya. Diperkenalkan kepadanya ada silam pendapat, kalau memang ada silam pendapat. Ini memang tingkatan-tingkatan ilmu bertahap. Ya. Dan para ulama yang menguasai ilmu itu sangat memahami. Ketika murid datang belajar, dia tahu murid ini harusnya dikasih pelajaran apa. Diajarkan apa untuknya. Tapi si murid, kalau dia kosong ingin belajar, bagaimana cara dia belajar? Hah? Dia belum mampu berpikir cara yang bagus untuk dirinya. Tapi begitu dia duduk kepada guru, guru paham, kamu belajarnya apa? Diarahkan kemana? Jelas ya? Maka disinilah pentingnya seorang mengambil ilmu dari guru. Iya. Seorang mengambil ilmu dari guru. Seorang misalnya di pembahasan tentang jihad. Para ulama membagi jihad, membagi orang kafir itu menjadi empat. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, dan ada kafir harbi. Ini empat jenis kafir. Ringkas. Tapi empat jenis kafir ini nanti dia tahu kalau dia mempelajari kitabul jihad dari awal sampai akhir. Ini kesimpulan ya, pembagian orang kafir dari fikih kitabul jihad. Dari awal sampai akhir. Coba kalau seorang belajar kitabul jihad, berapa bulan dia khatamkan? Dia duduk kepada guru, dia berikan kafir itu terbagi empat. Dapat kesimpulan ringkas dalam apa? Kalimat-kalimat sederhana. Iya. Itu keistimewaan duduk kepada guru. Apalagi kalau pembahasannya pembahasan detail. Iya. Kafir ada dua macam. Ada kafir, kekufuran ada dua macam. Ada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, dan ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Iya. Seorang yang tidak mengerti pembagian ini, dia baca buku-buku akidah, belum tentu dia bisa sampai kepada kesimpulan tersebut. Karena itu orang-orang khawarij menyimpang. Tiap kali ada orang yang berbuat dosa, dia kafirkan. Sebab dia belum sampai kepada apa? Akidah yang benar dalam hal ini. Akidah yang benar di dalam hal ini. Karena itu, sekali lagi, sangat penting. Artinya, seorang mengambil ilmu, menuntut ilmu dari guru. Iya. Dengan kalau dia baca sendiri, itu adalah hal yang sedikit manfaatnya. Khususnya dalam mempelajari ilmu agama. Dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian di sini pembahasan yang kedua. Membangun keyakinan di atas hal yang para ulama sepakati. Ketika Abu Hatim dan Abu Zur'ah ditanya tentang mazhab ahli sunnah, pokok-pokok agama dan apa yang wama adraka alaihi ulama fi jamil ansar, dan hal-hal yang beliau berdua dapatkan dari ulama di seluruh negeri. Ya, wama ya'takidani min dhalika, dan apa akidah mereka berdua dalam hal tersebut. Ya. Jadi mereka membangun akidah itu di atas perkara yang disepakati oleh ulama. Itulah ciri akidah ahli sunnah sebagaimana yang telah saya singgung. Di antara ciri akidah ahli sunnah bahwa pokok mereka di pembahasan akidah, di usul ad-din, di usul sunnah, mereka sepakat. Tidak ada silang pendapat. Dikatakan ahli sunnah. Iya. Dan itulah akidah yang benar. Ya. Sebab kalau dia tidak benar, pasti akan banyak silang pendapat. Dalam Al-Quran, Allah firman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Mereka kata Al-Quran ini berasal dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan ketemukan di dalam Al-Quran perselisihan pendapat yang sangat banyak. Iya. Akan diketemukan perselisihan pendapat yang sangat banyak. Tapi Al-Quran Al-Karim, siapapun yang membacanya, ayat manapun yang dia baca, yang dia telaah, itu tidak akan bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak akan bertentangan. Dan itulah kebenaran. Ya. Demikian pula akidah as-salaf. Dalam akidah as-salaf, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama dalam pokok-pokok akidah itu. Iya. Karena itu kata Al-Imam Abul Mudhaffar As-Samani rahimahullahu ta'ala, iya, kata beliau, وَمِمَّ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ عَلَىٰ الْحَقِّ, dari hal yang menunjukkan bahwa para ulama ahli hadith di atas kebenaran, ahli sunnah disebut dengan banyak penamaan, ya, disebut ahli sunnah, ahlul hadith, al-taif al-mansur, al-firqatul najiyah, ya, salafiyun, banyak penamaan ahli sunnah. Sini disebut ahli hadith. Dari hal yang menunjukkan bahwa ahli hadith di atas kebenaran, kata Samani, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafa awwalaha wa akhiraha qadimaha wa hadithaha wajadtaha makhtilati buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainakum fi diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqatar fi bayan al-i'tiqad ala watiratin wahida wa rantin wahid. Kata beliau, dari hal yang menunjukkan kebenaran ahli hadith, kalau engkau memperhatikan seluruh buku-buku mereka, buku-buku para ulama ahli hadith, seluruh buku mereka yang mereka tulis, yang awal hingga akhirnya, yang dahulu maupun yang belakangnya, kamu akan dapatkan buku-buku itu, padahal negeri-negeri mereka berbeda, zaman mereka juga berbeda, ya. Padahal tempat-tempat tinggal mereka berjauhan, dan setiap dari mereka tinggal di penjuru dunia yang lain. Tapi bersamaan dengan itu, dalam penjelasan akidah, mereka di atas satu kesamaan. Iya. Dalam pembahasan akidah, mereka di atas satu bentuk saja. Nah, itulah akidah ahli hadis. Iya. Yajruna fihi ala tariqin la yahiduna anha wa la yamiluna anha. Ahli sunnah itu berjalan di atas satu jalan yang sama. Mereka tidak pernah keluar darinya, tidak pernah menyimpang dari jalan itu. Qulubuhum fi dhalika ala qalbin wahid. Hati mereka dalam berpegang terhadap sunnah di atas satu hati. Iya. Di atas satu hati. Nah, ini ucapan yang indah rahimahullah. Beliau sebutkan bagaimana ahli sunnah itu. Ucapannya panjang, ya, kalimat-kalimat indah. Ya. Dan beliau juga sebutkan kebalikannya. Dan kamu kalau perhatikan kepada ahlul ahwa wal bidah, kepada pengikut hawa nafsu dan pengikut bidah, aliran-aliran menyimpang, ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina syi'an wa ahzaban. Engkau akan melihat mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ya. La takadu tajidu ithnain minhum ala tariqatin wahidatin i'tiqad. Dua orang dari mereka hampir kamu tidak ketemukan mereka satu jalan dalam pembahasan akidah. Nah, yubaddih ba'duhum ba'dan sebagian mereka membid'ahkan sebagian yang lainnya. Iya. Bal yarkaruna ila takfir. Bahkan mereka saling mengkafirkan. Yukafir al-ibn abahu wal rajul akhahu wal jaru jara. Kamu akan ketemukan anak mengafirkan ayahnya. Seorang mengafirkan saudaranya. Tetangga dia kafirkan tetangganya. Ya. Tarahum abadan fi tanazu wa tabaghut wa ikhtilaf. Ya. Tanqadi amaruhum wa lam tattafiq wa lamma tattafiq kalimatuhum. Kamu akan selalu melihat mereka dalam perselisihan, saling membenci, dalam perpecahan. Umur mereka habis dan kalimat mereka tidak pernah bersama. Itu ciri ahlul bidah. Ya. Ciri ahlul bidah. Itu kita saksikan. Ya. Hampir saja kelompok yang dekat. Di pembahasan akidah kelompok Asy'ariyah di Indonesia ini. Orang-orang Asy'ariyah, ya, itu berbeda pendapat di dalam menghitung jumlah sifat. Apakah dia 7 atau 8? Ya. Nah, Abu Hasan Asy'ari 7 dan ini diikuti oleh sejumlah pengikutnya. Namun datang setelah itu Abu Muawali Al-Juwayni, dia tambah sifat yang ke-8. Dia tambah sifat yang ke-8. Dalam penafsiran makna kasb di pembahasan takdir, apa makna kasb? Di kalangan orang-orang Asy'ari ada 13 pendapat. Ya, mereka sendiri pusing apa makna kasb itu. Jelas ya? Jadi itu akidah yang menyimpang. Akhirnya seperti itu. Belum lagi nanti saling menyesatkan, saling mengafirkan. Saling mengafirkan. Iya. Nah, ini banyak diketemukan. Sampai sebagian dari orang-orang yang gemar mengafirkan, dia satu kelompok. Nanti sebentar berpecah lagi buat kelompok lain. Sebab ini sudah tidak sependapat. Kadang satu orang anggaplah 20 orang, nanti bicara sedikit, ujung-ujungnya saling menyindiri. Si A mengafirkan si B mengafirkan si C. Ya. Nah, itu ciri dari ahlul bidah. Berbeda dengan ahli sunnah. Kalau seorang membaca buku-buku mereka, akan diketemukan kesamaan. Ditemukan kesamaan. Dari imam siapapun dia baca. Dari imam ahli sunnah. Maka sama uraian mereka di pembahasan akidah. Karena itulah keyakinan dan pembahasan akidah ini harus diambil dari para ulama as-salaf. Ya. Abu Hatim atau Ibnu Abi Hatim ketika bertanya kepada Abu Hatim Abu Zura, dia tanya apa yang dia jumpai dari para ulama di berbagai negeri itu. Dan apa keyakinan yang dia petik dari mereka itu. Apa yang disepakati. Iya. Nah, inilah jawaban beliau berdua di sini. Karena itu buku ini dari nilai dan tingginya kadar buku ini di kalangan ahli sunnah. Buku ini adalah nukilan dari dua orang imam yang menghafal riwayat-riwayat. Ini Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Di masanya kalau mereka berkata ulama sepakat, semua orang menerima. Kenapa? Sebab mereka ini berkeliling di berbagai negeri dan mereka menghafal ucapan para ulama, bukan ucapan ulama di masanya saja. Ucapan ulama di masa mereka, di masa sebelumnya, di masa tabi'in, masa sahabat, hadith-hadith Rasulullah mereka hafal semuanya. Jangankan hadith yang sahih, hadith yang lemah pun mereka hafal. Jadi kalau dia berkata sepakat, diterima oleh para ulama. Diterima oleh para ulama. Jelas ya? Kalau Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata tentang rawi, rawi ini lemah, tidak ada ucapan lain, maka semua orang akan mengambil ucapannya. Semua orang akan mengambil ucapannya. Baik. Maka di sini dari keindahan buku ini, beliau menukil pembahasan akidah dari ulama-ulama yang dia jumpai di berbagai negeri. Karena itu apa yang beliau sebut di sini, itu dari hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat. Tidak ada silam pendapat. Ya Allah Ta'ala alam. Baik, selesai sudah ya pendahuluan ini. Ya, besok insya Allah Ta'ala kita akan masuk di halaman 20. Ya. Dan saya di pembahasan buku ini mungkin saya akan apa namanya? Karena kita ada waktu agak panjang ya. Kita ada waktu 2 hari. Untuk besok Sabtu dan Ahad. Pada setiap harinya insyaallah akan ada 4 sesi. Kecuali di hari Ahad nanti. Ada kemungkinan satu sesi untuk sebuah acara yang lain, tapi kita masih melihat keadaan. Insyaallah taala di cakupan-cakupan pembahasan saya akan berusaha untuk memberikan poin-poin pembahasan lebih luas, lebih banyak, supaya cakupan dari kajian kita di Dauro ini bisa lebih lengkap daripada Dauro sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya, selalu memberi hidayah di hati-hati kita semua mengenal sunnah, mengenal akidah as-salaf. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.